Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin para kiai ingkang kula takdimi, Bapak Ibu para jabat ingkang rawuh ingkang kula hormati, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Al-Kintiliyah ingkang derek pengajian pelantikan Karang Taruna Dusun Cengkean. Ingkang dalu menika dipun hibur kalian iki musik apa iki? Jenengmu apa le? Syifaul Qulub Tombo Ati. Seragamnya bayar apa durung? Lak dereng ajeng kula bayari. Ning sampun lunas. Kita pun rawi kali Mbah Muslih saha para kiai ingkang kula takdimi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula saged sowan dulur-dulur kula, ibu-ibu kula ingkang sampun dangu mboten pinanggih. Kula niku sak janjane kangen ngaji teng Bantul. Delalah jadwale teng Bantul kok. Jarang sangat. Menika nembe mantuk saking tur pantura, Rembang, Blora, benjang siang pun bidal teng Kalimantan. Teng Kalimantan teng Balikpapan. Petani-petani sawit teng Balikpapan. Lajeng teng Jakarta, lajeng teng Lampung, terus ngoten niku. Mila nganti rupane kaya dalan. Gaweane mlaku-mlaku. Tapi kula yakin senajan to kula panjenengan sami mboten nate kepanggih secara fisik, jarang kepanggih zahiri. Insyaallah batin kula panjenengan sami nyambung ngantos benjang dinten kiamat. Jenengan mangtanglet bunda, ben bar salat limang wekdal niku salah siji sing mesti kula Fatihah niku sinten jenengan kabeh. Senajan to kula ragu jenengan matehai kula napa mboten. Lah kula mesti matehai jenengan minimal pisan, saben minimal bar salat. Dereng lak salat tahajud napa salat duha niku mesti. Dados sak nakal-nakal kula niku nyuwun sewu keng ninggalke tahajud kalih duha niku insyaallah mboten. Tahajud duha niku kudu. Senajan to niku sunah munggu awake dhewe wajib munggu Kanjeng Nabi, tapi kula istiqomahke tahajud lan duha. Mila mergo duha, rezekine lancar, buktine tisune teko. Niki mergo duha. Iki mergo duha. Terus kula niku meyakini ngeten. Anane wong niku ampuh, anane wong niku gedhe niku lak mergo gelem tirakat. Tirakat sing paling gampang, sing paling gampil tur nyunah niku lak nggih tahajud duha. Mila kok jenengan ngersake dadi pribadi sing ampuh, duwe anak putu sing ampuh, duwe generasi sing ampuh, niku aja ninggalke tirakat. Mila pengajian dalu menika nggih diniati tirakat, bisa diparkir ning kono mlakune ning kene umpamane. Niki ada, niki diniati tirakat. Lah niki jenengan niati tirakat ora bakal ketok abot, kabeh insyaallah kuat. Mengke lak bar pengajian kok keserak kuat mlaku glundung mawon tekan ngisor. Glundung mawon dronjong tekan ngisor. Mila kula sering kadang-kadang telepon-teleponan kali Kang Nur, Gus, jamaah Bantul kapan diwene wekdal? Jenengan lak takon waktu takono si Aris santri pondok. Lah kula ora ngerti blas. Jadwal niku nyuwun sewu niki sampe lebaran niku kabeh mun kebak. Teng Lampung niku sampai lebaran niku ping 20. Sak derenge poso niku ping 20. Dereng benjang niki bulan 9 Februari umroh, mantuk umroh langsung ngaji teng Amerika. Mantuk ngaji teng Amerika, ngaji teng Hong Kong. Bunda kula ajak. Mungkin rampung teng Hong Kong bulan Ramadan insyaallah ngaji teng Australia. Terus kaya Mbak Bakir dan kawan-kawan niku menawi ngersake jadwal mang matur jawari kali si Aris. Kula dhewe ora ngerti, kula pengen banget ngaji teng Bantul niku. Ndelalah dalu menika saged sowan teng Cengkean. Ketemu ibu-ibu sing tuwek-tuwek niku. Sing estu ngangeni. Ngangeni jenengan niku ngangeni. Senajan to kadang-kadang nyebain. Lah. Mila kula meyakini ngeten, anane generasi ampuh kados talir lare sak menika. Niku lak mergo kabeh tandurane wong tuwa. Mila kadang-kadang awake dhewe niku salah ngeten iki. Kan kadang-kadang ana iki kiai ampuh, kiai kondang, kiai masyhur. Tapi kadang-kadang bapakne niku wong biasa. Orang-orang akan mengatakan begini, lho, kayak iki bapakne wong biasa kok anake dadi ampuh iki sangkan parane sangka pundi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak cara bahasane wong Jawa niku lak sangkan parane dumadi to nggih. Nggih. Lah saniki awake dhewe niki ndelok wong ampuh, sing kok kadang-kadang wong tuane niku biasa mawon. Sing mok delok aja wong tuane. Niku nyuwun sewu, generasi sak derenge niku biasane ampuh. Contone ngeten. Lah didelok sangka garis nasab niku mbah kula sing nomor 12 niku namine Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku duwe bapak jenenge Kiai Ilyas. Kiai Ilyas niku duwe bapak jenenge Muhammad Besari. Muhammad Besari niku duwe bapak meneh jenenge Khatib Anom. Khatib Anom niku duwe mbah meneh namine Abdul Mursad, makame teng Kediri. Dadi Mbah Abdul Mursad duwe anak Khatib Anom, duwe anak Muhammad Besari, duwe anak Ilyas, duwe anak Hasan Besari. Hasan Besari niku sinten? Hasan Besari niku gurune Rangga Warsita. Hasan Besari niku sinten? Gurune Diponegoro. Diitung Rangga nyuwun sewu, diitung saking Hasan Besari tiba teng kula niku urutan nomor 11. Urutan nomor 11. Dadilah kula ngaji teng Lampung niku kadang-kadang wong Lampung kaget, iki Miftah iki bapakne wong desa. Gaweane mung wirid. Ning nek bapak kula niku soal wirid, jenengan reso ngalahke. Bapak niku menawi salat subuh niku jam 3 wis ning musala, mungkin subuhan ngantos duha niku mboten rampung. Dadi nyuwun sewu, senajan ilmune pas-pasan tapi tirakate awake dhewe niki kalah. Mila kiai niku kadang-kadang jenisnya ana loro, Mbah. Ana kiai alim, ana kiai khusyuk. Dicontoh mawon. Kula kaya contoh didik. Sing jenengan rong tau krungu. Nabi Dawud niku bapakne Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman niku anake Nabi Dawud. Mila Sulaiman bin Dawud. Sulaiman kali Dawud niki kondang pundi? Sulaiman. Sulaiman. Ana kene Sulaiman. Sulaiman niku luwih kondang daripada Dawud. Lho tenan. Sampai kondangi Sulaiman niku bondone kathah, bojone kathah. Jenengan pirsa Sulaiman niku bojone pinten? Sulaiman niku iki desa. Sulaiman niku bojone 1000. Oh, lak bendina keramas to niku. Kok sampone pira? Wila Sulaiman ketemu Rondong Grosso langsung diijabi kok niku. Sulaiman niku masyhur kondang. Sugi ra umum niku Sulaiman. Bondone okeh ra umum. Bojone okeh ora umum. Lah, kiai niku ana sing modele Sulaiman, ana sing modele Daud. Lah soal ibadah niku luwih khusuk Daud daripada Sulaiman. Tapi soal ilmu, soal hukum, soal politik niku luwih kondang Sulaiman dibanding Daud. Daud niku nyuwun sewu, Bu, menawi salat khusuke niku nyuwun sewu. Kok Daud niki wiritan salat nangis, banyu matane menika saged nyirami wit nganti tukul. Sampai khusuke Daud. Dados menawi Daud niku salat nangis, banyune eluh Daud menika iso nggih numbuke wit-witan. Sampai khusuke tangise model kaya ngoten niku. Kira-kira jenengan nate mboten ngibadah kok nangise kados ngoten niku. Orang tahu. Dereng nate to? Blas. Nek dikampleng bojone malah tahu ketok ini. Mboten nate ngampleng. Nggih. Paling mung digajel to. Daud niku lak salat, lak wiritan, nyuwun sewu gunung wit-witan, manuk niku kabeh melu wiritane Daud. Mergo khusuke ra umum. Khusuke ra umum. Nabi Daud niku super ahli ibadah, khusuke ra umum. Tapi nyuwun sewu. Ilmu hukume, ilmu politike, ilmu praktise sak piturute niku luwih pinter Sulaiman dibanding Daud. Bedane Daud kali Sulaiman niku napa? Daud niki angsal kerajaan mergo kompetisi. Perang lawan raja namine Jalut. Jalut diplinteng dase mati. Akhire nyuwun sewu, Daud diangkat dadi raja. Daud niki rikala dadi raja umur pinten, Mbah? 13 tahun. Nembe umur 13 tahun Daud niku dadi raja. Napa kok Daud iso dadi raja? Mergo tirakate gedhe. Niki namung lare tukang arit perang karo raja Jalut, nggawa plinteng dibedil ndase dar. Ndase niku mlonyok mati. Si Jalut niku. Kan plintenge banter dadi dar. Niku Daud. Mila bocah-bocah nomi tak kandhani sakarang tarunawi. Di ketuane di ketuane. Ketuane di ketuane. Ketuane karang taruna sapa? Sing anyar. Eh? Endi sing anyar sapa ketuane? Kok malah raone iku piye? Oh, kuwi. Oh, dumeh dadi ketuan cukure anyar. Dadi nyuwun sewu. Daud niku dadi wong ampuh sejak umur 13 tahun. Maka siapa bilang pemuda itu tidak bisa menjadi orang hebat? Cakarang taruna cengken iso dadi wong hebat kabeh. Asalkan awakmu gelem tirakat, wong tuamu gelem tirakat. Kula kok meyakini ngeten. Ewa dene saniki Ngiri Loyo niki dadi kampung sing kondang ning Yogya. Wargane ayem, nggone kepenak adem sak piturute. Niku yo mergo tirakate Mbah-mbah biyen, mergo tirakate Mbah Marzuki, mergo tirakate wali-wali biyen. Awakmu lak mung garek nampa. Wong Ngiri Loyo, rungokno kupingmu. Lha tenan kok. Aku lan delok tirakate Mbah Marzuki ki ngeri le. Aku diceritani karo Abah Sarip siji. Mbah Marzuki niku nate tangane dicokot nyamuk. Cokot nyamuk. Enten tamu kathah. Lumrahe wong dicokot nyamuk tangane niku dinapake, ya dikeplak. Digusah minimal. Niki mboten. Dinteni sampai warek. Sampai nyamuke menyonyo kakean getih niku. Begitu warak dikeplak, sing dikeplak mboten nyamuke sampinge. Akhire napa? Nyamuke mabur. Nyamuke mabur. Begitu nyamuke mabur, tamu-tamu lak gumun, Mbah Yai, kok sing dikeplak ora nyamuke iki napa? Napa jawabane Mbah Yai Marzuki? Umpama sing tak keplak kuwi nyamuke, berarti niatku donor darah mubadir. Lho. Kiai mbiyen niku dicokot nyamuk niate donor darah. Jajal awakmu keplak nganggo sandal. Jadi nyamuk niku mboten kathah namung loro, lanang karo wedok kancane sing akeh. Lho, tirakate kiai mbiyen iki. Dadi lek awakmu saiki sore kepenak ngene iki le, kuwi ya mergo mbahmu mbiyen iki wong-wong ngampuh. Kaya badal diri lempuyangan iki. Nembe sare ning ruang tamu. Sae dirogoh maling, ana maling mlebu jero omah. Krasa dirogoh niku krasa. Wong nembe tidur-tidur ayam kok melek merem ngoten. Krasa. Begitu dirogoh, malinge ora oleh duit. Soale napa? Salah sasaran. Duwite ning sak tengen sing dirogoh sak kiwa. Begitu malinge niku lunga, diceluk karo Mbah Yai. Maling, salah duwite ning kene iki lho ngoten. Akhire malinge disangoni. Lho, cara kiai mbiyen iki ngoten niku lho. Sangoni. Lho laku beda. Rondo rasa njaluke tak tawani kok ada. Tak tawani dadi tukang cuci maksudnya. Niki lho kiye-kiye mbiyen. Mila kula gambarke Daud kali Sulaiman niku. Sulaiman kali Daud iki jane perumpamaane meh padha karo Mbah Daldiri karo Mbah Hati. Jadi kan persoalan Mbah Hadi, mboten? Mbah Hadi niku kang masih Mbah Daldiri. Dadi Mbah Daldiri niku abahe Gus Karim, Mbah Hadi niku abahe Gus sejarah. Niki pasangan loro niki lak kula ngarani iso kaya Sulaiman Dawud utawa Harun karo Musa. Dadi Dawud niku ampuh khusyuk ali ibadah. Dia mendapatkan kerajaan umur 13 tahun gara-gara berperang melawan Raja Jalut. Tibane ning Sulaiman nyuwun sewu, Sulaiman niki dadi luwih kondang daripada Dawud, Sulaiman niki dadi luwih pinter daripada Dawud. Tapi nyuwun sewu, pintere Sulaiman niku mergo tirakate Nabi Dawud. Dadi isole jarang ya Gusti Allah ki critakake ning Al-Qur'an soal niki. Anak niku luwih pinter saka wong tuwa ki oleh. Al-Qur'an niku jarang nyritake ampuhe anak luwih ampuh daripada wong tuwa. Tapi Al-Qur'an nyritake anak niku iso luwih pinter daripada wong tuwa. Anak niku iso luwih alim, iso luwih pinter daripada wong tuwa, tapi anak tetep ra oleh ninggalke wong tuwa. Neng rata-rata wong sakniki nyuwun sewu begitu anak niku luwih kondang, luwih ampuh daripada wong tuwa, biasane ninggalke wong tuwa. Anak model ngoten iki lali bilih ampuhe niku mergo tirakate wong tuwa. Contoh. Lak soal Nabi Sulaiman niku luwih pinter daripada bapake. Ana Kakang Adi sing gedhe jenenge Kubro, sing cilik jenenge Sugro. Kakang Adi niki, Mbak Yu Adi, Kubro, Sugro. Kubro niku mbake, Sugro niku adike. Ndelalah duwe anak meh bareng. Dadi bayine bareng. Kubro duwe anak, Sugro duwe anak. Bayi niku lak mirip. Cilikane Mbah Bakir karo Pak Sulaiman niku lak cilikane mirip. Lho tenan, bayi niku lak meh padha ta rupane? Mila napa teng rumah sakit niku bayi kok diwenehi gelang ben ora kleru anake sapa. Soale bayi niku senajan to nyuwun sewu, senajan to kula karo sapa iki umpamine. Ya karo awakmu tukang gitar. Aku mbiyen karo awakmu iki cilikane padha le. Mung gedene luwih ganteng aku tinimbang awakmu, mung ngono ki tok wae. Lho cilikane padha tenan. Eh ibu-ibu sing gaweane meteng, anak bayi niku mirip napa mboten? Jenengan sing gaweane manak. Bayi niku mirip napa mboten? Mirip, meh padha-padha kabeh bayi niku. Eh? Kowe ra tani rumah sakit, lah ya mau plites metu kok. Cangkeme aku ra tani rumah sakit kok, Gus. Lah wong jaman biyen iki nglairke gampang banget kok. Budine bunda niku anake 10. Anak sing nomor 7 niku nembe ngeden ngising ning kamar mandi, metu. Prut ngono kuwi kok biasa. Enak banget to niku. Ya sampe kulinone anak 10 ya padake. Ngeden ngising kok metune bayi iki lak elok banget tapi. Prut ngono. Kula iki alhamdulillah anak loro ora ono sing nunggoni kabeh. Soale kula ra tega. Sing nomor loro tinggal aji, nomor loro tinggal teng Jakarta. Nomor 1 teng Jakarta, nomor loro tinggal aji. Dadi kula anak loro niku ora nunggoni kabeh. Sampai kula nunggoni bojoku lho, barangkali kula bareng lairke kula ora wani kelon meneh kula. Lah buka ombo banget, jeh. Kubro kali Sugro niku. Dadi Kubro kali Sugro niki padha-padha duwe anak niki Kakang Adi. Delalah Kubro kali Sugro niki lunga ning alas. Anake ilang siji dipangan macan, dipangan singa, ilang. Diuntal singa lah. Supirku lak singa. Begitu anake ilang siji, Kubro kali Sugro niki lak rebutan. Kubro ngaku iki anake Kubro, Sugro ngaku sing bayi siji kuwi anake Sugro. Akhire dilaporke teng Nabi Dawud. Nabi Dawud. Begitu dilaporke teng Nabi Dawud di sidang. Si Sugro niki ngaku-ngaku, pokoke niki anak kula. Nabi Dawud niku mergo tiyang sepuh wong khusuk nggih percaya mawon. Niki anakmu, nggih. Ya wis PN kakeke. Begitu metu saka ruang sidang dibanding kali Nabi Sulaiman alaihi salam. Iki keputusane apa? Keputusane apa? Keputusane bayi ini kata Nabi Dawud, kata bapakmu adalah merupakan anaknya Sugro. Kubrone niki nangis terus. Akhire napa? Akhire Nabi Sulaiman banding, "Pak, sidange dibuka meneh, aku banding. Begitu banding, Nabi Sulaiman iku njikuk peso. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam? Niki lho pintere Nabi Sulaiman iku. Mila lak nika teng Al-Qur'an fa fahamna Sulaiman. Iki anake sapa? Kira Nabi Sulaiman njikuk peso. Begitu peso, anake kira tak beleh dadi loro. Dadi loro. Tak potong dadi loro. Tak dom nggih sugra siji nggih kubra siji. Akhire napa? Sing jenenge kubra niki nangis, gero-gero. Nabi Sulaiman, ampun dipotong, ampun ditugel. Pun anak niki diweneke sugra mawon kula ikhlas. Ampun dipotong, pun kula ikhlas, anake dikake sugra mawon. Lah si sugra niku namung meneng mawon. Dadi nyuwun sewu ana bayi arep dibeleh dadi loro, sugra niku namung meneng mawon. Di sini Nabi Sulaiman tuh belajar psikologi. Melihat seseorang secara psikologis. Ikilah ibu tenan ngerti bayi dipotong mesti nangis, ora tegel. Wong anak kok dipotong. Sementara si sugra sing ngaku-ngaku anak niki wau nyuwun sewu belas ora nangis. Itu menandakan secara psikologis bahwa dia bukan anaknya bayi ini. Begitu si kubra niku ngomong, "Mbon Nabi Sulaiman, anak kula dikake sugra mawon." Akhirnya Sulaiman memutuskan, "Ini anak adalah anaknya si kubra, bukan anaknya si sugra." Ora mungkin wong tuwa niku ndelok anake tegel dipateni dibelah dadi loro. Akhirnya napa? Keputusan Nabi Dawud yang tadi mengatakan ini anaknya sugra dibatalkan oleh Sulaiman, akhirnya diberikan kepada kubra. Lah pinter le, kuwi pinter Sulaiman. Tapi khusuke ahli ibadah ini ku ahli ibadah Nabi Dawud. Mila lah saiki awakmu S loro, bapakmu ra kuliah, kuwi ya lumrah. Barangkali kuwi saiki S loro mergo bapakmu mbiyen ahli wirid. Kayak anak S loro jenggote ahli ibadah. Jenggot putih niku ahli ibadah niku. Sudah meninggalkan dunia hitam. Wong kabeh rambutnya putih kok ngopo. Loh, cara memahami ini ngono lho. Cara memahami ini ngono. Mila kaya dalu menika kula pengajian kepanasan sumuk rono kipas angin tak niati tirakat ora apa-apa, ora apa-apa. Niku contone pintere Nabi Adam, Nabi Sulaiman karo Nabi Dawud, perbandingan ini. Malih siji meneh. Maksud kula napa? Men anak kira ngelake jasane wong tuwa. Ya le ya. Karang Taruna, wi. Aku ya ketuane aja susah. Soal sesuk iki ngelunasi anggarane pengajian gampang saya dipikir meneh. Aja mau mikir saiki, tenang wae. Napa ne? Lah napa? Oh, ajeng Banten. Ya. Do tak sangoni santai wae. Santai wae. Aku ki nyah-nyoh kok. Salsel. Calcul walwel. Nang wae. Kowe ndi Adik Ayu ta? Lha iki ben ngaji teng luar kota, teng Jawa Timur, teng Rembang, teng pundi? Ben ketemu. Badhe krama melih mboten, Gus. Ngoten. Oh, santri kula kathah hafal-hafal Quran niku ngono. Ya Allah. Pas anggon-gon ngoten niku biasa. Teng Jawa Timur kula ndi anak ayu kersa krama mboten, Gus. Ajeng tak tampa kelingan bunda. Ora tak tampa kok anake ayu. Untung aku ora celutakne. Kula kula lak ketemu bundane kaya wae diskusi. Kula lak ketemu jarang diskusi. Bah, ajeng rapi mulih napa? Bojo kula merem-merem takon. Ora. Apa niat? Durung. Lah urung niat kok. Lah kula ngomong kali bojo kula. Wong rabi loneh niku biasane kasusnya loro. Napa niku bah? Siji, niat pengen rabi meneh golek-golek calone. Utawa ketemu calon baru niat rabi. Niat baru golek calon, utawa ketemu calon baru niat rabi. Lah aku loro-lorone ora. Loro-lorone, kula yo urung niat, kula yo urung nemu. Ning umpama nemu, ya mbuh. Kan ra ngerti takdir li. Engko aku ngomong ora, gege hoo, ngomong hoo kok ora isin. Mila nunggu takdir. Mila wong rabi meneh niku ana kalane niku niat, ana kalane niku takdir. Lah kula takdire ana rabi meneh ya kula rabi meneh. Umpama ana takdir ya kula gawe takdir dhewe. Apa? Iya, kula niku ra umpama rabi meneh mergo kemutan sing teng dalem, sing ning dalem supaya ra kesel banget tak golekke kanca. Ngono. Napa ne? Putriku ngapa? Lah iya kan aku golek adik putriku. Lah wong bundane ikhlas kowe trewet ki ngapa e? Gege sing pengen dirabi kowe. Iya. Modus, modus. Aku lak rabi benak ora beke Mbah Muslih kok padak. Bah ra beke bah ngono. Lho, kok niat kula mboten niat ning umpama nemu calon ya kuwi takdir, tapi kula mboten niat. Ngoten kok. Mau wong wedok kok jatah satos, wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Saobah-obah imam makmum kudu manut. Dan makmum kudu paham imam sing apik kuwi sing dieloni oleh banyak makmum. Ngono. Berarti lah imame siji kudune makmume papat. Kuwi luwih apik daripada imam siji makmume siji. Setuju ibu-ibu? Ya oke mutan lah. Ya kan tak matramas lagi ben aku diujini. Pondong ake mawon. Gus Miuta bojone tetep siji. Siji ning Yogja, siji ning Lampung. Wong Mbah Muslih niku sing teni kula kok. Gus kapan kula ijabke ngono kok. Lah sing nawani kata, tapi alhamdulillah isih tahan. Siji ora tau dikancani ning omah. Mila mergo siji ora tau ngancani ning omah, kula golek kanca sing ning dalan. Kowe ngopo ning kene ndep pipis iki? Malih siji meneh, Nabi Dawud kali Nabi sapa mau? Sulaiman. Guatel rambut kula ya. Kudune cukur dereng cukur nih. Napa nih? Dek, belum malah kiai dipotong-potong kayak kurang ajar tapi potongannya anyar kurang ajar tapi nembe iki ono kiai dipotong-potong kayak gitu. Dancok, dancok aku. Kiai yuk potongan iki lho. Giri loyo, giri loyo. Salu ala Nabi Muhammad. Malih. Contoh-contoh nih, contoh ngeten. Nabi Sulaiman niku ampuh tapi Nabi Daud niku luwih khusyuk. Contoh. Ana bocah ayu rada kentir. Bocah ayu rada kentir. Apa ya? Rada kentir iki apa istilah ya? Depresi apa stres? Stres nggih. Ana bocah niku rada edan, Mbah. Bocah ayu. Ayu tapi kentir kurang saon. Ayo, lah kowe kan mlebu bojo cah karang tenan tak takon nih. Kowe bocah elek waras apa rada kentir tapi ayu, pilih ndi le? Ayo pilih ndi? Bocah elek waras, kentir ayu. Ayu waras. Sing takon cangkeme sapa? Le beb njaluk kopi tanpa gula le. Kopi kopine sing larang ya. Kapal kopi ini sing 80 juta lah. Iya lah. Gembus sok 80 juta. Ki rasane kaya ngopo ngono lho. Nang kita gembus 80 juta. Ngundang kiai rono hitungane. Kula berarti luwih larang gembus daripada cangkeme kiai tapi ini. Oh, jenenge bae semangit. Oh no, cangkemmu yo semangit. Niki ayu rada kentir. Diperkosa karo tokoh. Aku ora ngomong tokoh agama lho ya. Tokoh ngono pokoke. Tokoh ya tokoh masyarakat, agama, tokoh masyarakat, tokoh politik macam-macam. Pokoke niki diperkosa karo wong papat. Wong papat niki kabeh tokoh. Wis. Lho. Urung mesti tokoe kentir. Iki sing kentir sing edan, sing beda. Lah tokoe mboten kentir, tapi tokoe ngacengan. Beda. Nah, beda. Lho ya beda kok. Kok tokoe kentir kok piye? Lah sing diperkosa kentir akale, sing merkosa kentir akhlake, ngono ae. Lah iki mbahmu iki lho Le, mosok 80 juta semangit. Kaya tempe bosok e semangit. Dadi nyuwun sewu, sing kentir niki diperkosa kali toko papan. Lah, beberapa saat kemudian sing kentir iki kelingan nak dibar diperkosa. Jeneng wong kentir lah ya kadang-kadang kelingan kadang-kadang ora. Begitu diperkosa kelingan wadul kalih Nabi Dawud. Dan Nabi Dawud kula diperkosa. Diperkosa. Sing merkosa sapa? Tiang papat tokoh-tokoh nika lho sing merkosa kula niku. Tokoh-tokoh nika. Kowe kok ngerti? Lah nggih. Wong kula nggih ngindik kok. Dadi kelingan cerita lucu. Ana omah dimaling, wong wedok ning omah dhewe dimaling. Malingnya masuk rumah. Iya. Nyuri apa? TV. TV-nya diangkat kamu diem. Biasanya diem, takut kok. Apalagi yang dicuri? Kulkas. Kulkasnya diangkat kamu diem. Iya, diem. Wah, aku takut kok. Terus apa lagi? Aku diperkosa. Kamu diem. Enggak tahu bagi titik. Ketok e meneng kok bola diubake titik ila cilokoi. Bu. Akhire bocah niki sadar kelingan wadul kali Nabi Dawud. Sing merkosa kowe sapa, Nduk? Sing merkosa kula tiyang papat tokoh-tokoh niku. Akhire tokoh-tokoh niki dipanggil kali Nabi Dawud alaihi salam. "Eh, Pak, nggih. Kowe merkosa bocah iki?" Nomor sing jawab, "Mboten." Mboten. Nomor takoni, "Kowe merkosa bocah iki?" "Mboten." Nomor telu padha, "Kowe merkosa?" "Mboten." Akhirnya wong papat niku ditakoni kabeh orang aku lak merkosa wong edan niki. Akhirnya wong papat, lah sing merkosa sapa? Ketoke sing merkosa asune. Dadi wong papat niki bersaksi, bile sing merkosa wong kender niku kirike. Nabi Dawud niku mergo wong ahli ibadah ra tau suudon, ra duwe pikiran macem-macem wong khusuk. Ya percaya, iki wong papat ngomong sing merkosa asu ya percaya. Oh ya wis ra ana. Diputuskan bahwa yang memperkosa wanita ini adalah anjingnya sendiri. Wah, ngoten niku. Anjinge teko anjinge. Ngene ya. Panas. Jos. Diambun dhisik. Semangit. Walang puluh juta. Begitu wong papat niki metu saka ruang pengadilan, ketemu Nabi Sulaiman. "Eh, piye putusan pengadilane bapakku mau piye?" Diputuskan bahwa yang memperkosa wanita agak stres itu adalah anjingnya sendiri. Nabi Sulaiman niku ora percaya. Iki ana polisi apa rai? Dadi nyuwun sewu, ilmu reskrim, reserse kriminal, ilmu interogasi, ilmu apa penyidikan. Kuwi kabeh ilmu Nabi Sulaiman. Termasuk lah polisi nganggo tongkat komando niku niku lak cara Nabi Sulaiman menggerakkan hewan-hewan dan sebagainya. Sing dicontohi Nabi Sulaiman asine. Lah Nabi Sulaiman ra percaya, "Aku banding. Sapa sing merkosa? Asune dhewe." Halah ngosik. Akhire sidang meneh dibuka oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman carane pripun, Bu? Diceluk siji-siji. Wong papat niki ra dibareng ke sidange. Dewi-dewi diceluk. "Eh, kowe nomor siji tak rene, tak takoni. Napa Nabi Sulaiman? Sing merkosa bojake sapa?" "Asu." "Asune sapa?" "Asune iki Mbak, takoni. Rupane apa?" "Ireng." "Nah, yes. Ireng ya." "Ya, tulis. Berdasarkan keterangan calon tersangka satu, anjingnya warnanya hitam. Calon tersangka satu nama Sulaiman." "Mbak mane ngoten." "Mbak mane." "Calon tersangka dua, sama kui, Bakir." Aneh-aneh. Takoni, "Hei, Bakir." "Nggih, kula." Sing merkosa bocah kentir kaya sapa? Asune ki ambak. Rupane apa? Putih. Wah, mau Sulaiman ireng bakir putih. Mau telu. Hei, jenggot putih. Nomor telu, nomor telu, nomor telu. Sapa kuwi? Asmuni. Ngene. Kan tokoh iki, rae tokoh iki. Sing merkosa kae sapa? Pak Asmuni. Asune iki Mbak Man Sulaiman. Warnane apa? Coklat. Wis beda meneh. Nomor 4, celuk. Sapa kae? Sapa ya kira-kira? Tarjo. Mana? Kowe nomor 4, atakoni. Sing merkosa kae sapa, Jo? Asu, Nabi Sulaiman. Warnane apa? Kuning. Akhirnya napa? Wong papat niki wau bersaksi bahwa yang memperkosa itu anjing dan mereka mengatakan melihat bersama-sama bahwa yang memperkosa anjing ternyata warnane beda-beda. Miturut Sulaiman wau ireng, miturut Mbah Bakir wau putih, miturut Pak Asmuni wau coklat, miturut Tarjo kuning. Akhirnya kumpulke karo Nabi Sulaiman. Awakmu goroh. Ngapusi Tony Boster. Watonmu ni ndobose banter. Jarene sing memperkosa asu kok miturut iki putih, coklat, ireng, kuning, berarti kue kabeh ndobos. Ngapusi. Akhirnya napa empat tokoh niki ngaku enggih sing perkosa kula. Sing perkosa kula lan kanca-kanca. Niki lho pintere Nabi Sulaiman alaihi salam. Lho. Mila nyuwun sewu, lan jenengan delok kiai niku kudune didelok basike napa? Wong kiai niku beda-beda. Lan jenengan takon ilmu hikmah ya takono kiai-kiai sing khusuk, sing ahli ibadah. Niku takoni. Kok umpamane jenengan anak kula niku rada nakal, tulung mang dongake. Lah niki sing model-model ahli ibadah ngoten niku diparani. Bah Muslih anak kula rada nakal. Pripun carane dongake? Niku kiai sing sepuh-sepuh ngoten niku. Tapi nyuwun sewu, lak takon ilmu hukum, ilmu politik macam-macam, aja takon sing tua-tua, ya ora ngerti apa-apa. Nggih napa mboten? Jenengan takon ngene Pak Kiai sing sepuh, iki sesuk kira-kira presiden sing dadi sapa? Wah, ora ngerti, ora ngerti perhitungan. Mila ana kalane wong-wong sing sepuh niki kalah kondang daripada sing pinter, tapi kudune awake dhewe paham bahwa pintere wong niki mergo dongane wong-wong sepuh. Kesimpulane apa, Le? Kowe esuk dadi wong gedhe, kuwi rata-rata mergo awakmu iso ngajeni wong tuamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu, maka besok anak-anakmu akan memuliakanmu. Mulyamu kuwi mergo dongane wong tuamu. Ngono, mila kowe sudah dadi bojo lanang aja nganti diatur karo bojomu. Wong wedok ya kudu paham. Wong wedok niku kudu taat karo wong lanang. Wong lanang niki tetep taat karo wong tuwa. Mila lak bojomu kuwi apik karo wong tuwane aja mok kisruh. Umpamane bojomu menehi mbokne mok jarke wae, jan kuwi kewajibane bojomu lanang. Wong wedok ora kena protes, rungokno kupingmu. Awakmu kudu paham, gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Kandani ora percaya kan aku ngelak. Cangkemmu 80 juta. Jos manas pahit. Kula wene rahasia nih, panganan omben sing ning cangkem ra enak niku ning awak enak. Panganan minuman sing ning cangkem enak niku ning awak ra enak. Rapi. Kopi pahit niku ning cangkem ra enak, tapi ning awak apik. Kopi pahit ngoten iki fungsine kagem jantung. Nek panganan ning cangkem enak ning awak ora apik, contone jeroan. Jeroan niku ning cangkem enak dipangan, rempelo ati niku enak jantung, tapi ning awak ora apik. Mila kula nyuwun sewu, jeroan niku mboten apik apa meneh jeroane usus niku ora apik. Jeroane usus. Kersa jeroane usus? Telek. Sesuk lek ana pengajian meneh ajeng kula terangke Wahyu Kolose bon niku artine napa to? Benjenengan yo ngerti. Jeneng kuwi Nabi bakal Mbah. Mukti ingsun tanpa piranti. Jenengan wong Jawa niku artine napa? Mukti ingsun tanpa apa artine? Mukti tanpa alat, mukti tanpa syarat. Jadi kaya mbiyen Gus Miutan iku ngaji teng dunia malam niku ora perlu pasukan, ora perlu nggo bedil, ora perlu nggo gebuk. Cukup dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manut kabeh. Cah dunia malam manut kabeh. Lonte-lonte manut kabeh. Manut. Napa diarani lonte? Lonte niku singkatan kepanjangane bar kelontele-dele. Kan bayar. Lah anake Mbah Jenggot iso lulus S loro gara-gara skripsi nek tesise aku apa adike. Kuwi tulis meneh lho Semarang ana, Malang ana, Surabaya ana, kabeh nulis metodologi dakwah Gus Miftah di dunia malam. Wingi ketekan TV saking Jerman, TV Jerman ngeliput Gus Miftah. Besok ketekan TV Rusia ngeliput Gus Miftah. Medeni. Al-Kindiliyah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njalo donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes miling Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan ayo dulangi dulangi melodine sing apik ayo ulangi kowe ora ngangi wae engko tak bayar kowe santai wae tenan Mas saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga Wajan Quran najan sakalima Lamun ora dikirimi Banjur bali Brebes miling Bali nang kuburan Mangku tangan tetangisan Oli wasalim da Iman Allah mada Salli wa sallim da Iman Allah mada Wal-ali wal-ashab Iman qad wahada Wal-ali wal-ashab Iman qad wahada Salli wa sallim Wal-ali wal-ansabi man kutu hada Wal-ali wal-ansabi man kutu hada Temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing Donya aku sing ise ana Salli wa sallim da Iman ala ahmada Salli wa sallim da Iman ala ahmada Wal-ali wal-ashabi man qad wahada musik meneng. Sholli wa sallim da iman Allah sholli wal ali wal ashabi man sepindah malih sing bawa anter hajate kabul sholli wa sallim da iman halamada Allah Allah sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi muhammad pokoke donyane sakniki sing paling penting atine digawe ayem ati digawe ayem niku sing paling gampang niku siji nganggo dikir loro nganggo selawat. Jenengan ning omah karo leyeh-leyeh kali mbayangke Gus Miftah sholli wa sallim Gus aku kangen padha sholli Bu dunia itu pergerakan dan perubahannya semakin cepat. Yang tidak bergerak ketinggalan. Yang tidak berubah ketinggalan. Delok mawon nih, tak ngaduk titik. Dunia ini terus bergerak. Maka nyuwun sewu. Kadang-kadang wong tua niku ngadepi anak emosi. Soalnya nopo ilmune anak kadang-kadang luwih maju daripada ilmune wong tua. Mila wong tua ya butuh belajar, belajar ilmu. Anak juga harus belajar ilmu hormat karo wong tua. Ngene lho. Dunia itu contoh bergerak kan. Aku lak ngomong masalah dakwah ya. Iki soalnya duniaku dunia dakwah. Dunia dakwah dari zaman Rasulullah sampai sekarang kan berbeda. Metodologinya berbeda. Awal Islam masuk ke Nyuwun Sewu, ke dunia, dibawa Kanjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin, metode dakwahnya Kanjeng Nabi nopo? Nganggo nopo? Bil kalam, bil lisan. Nganggo lisan, ngajak-ngajak wong, ayo mlebu Islam, ayo mlebu Islam, ayo mlebu Islam awale. Niki rampung masuk ke generasi sahabat. Tepatnya di masa Nabi masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Menggunakan apa? Yang tadinya bilisan kemudian bergerak menjadi bil kolam, ditulis. Hadisnya Kanjeng Nabi mulai dibukukan, Quran mulai ditulis. Umpama Utsman niku ora nulis Quran, ra nulis hadis, barangkali awake dhewe sakniki ra iso ngaji, mergo ora ana sing diwaca. Mila wong-wong sing ngomongke, zaman Kanjeng Nabi ora ana, saiki ana kuwi berarti bid'ah. Berarti wong-wong kuwi maca Quran kuwi hukume ya bid'ah. Soale Kanjeng Nabi ora ana Quran. Tajwid kuwi ya bid'ah, tulisan kuwi ya bid'ah. Lok kuwabe dibid'ah-bid'ahke berarti awake dhewe ra iso ngaji. Mung didikte tok, alif, alif, ba, ba. Tak tak. Kan cara Kanjeng Nabi mbiyen ngajare ngono kuwi lho. Ora maca Quran. Fisutur. Fisudur. Orang-orang nganggo diwaca macam-macam. Begitu Utsman bin Affan nganggo tulisan, melambat mriki mleh jaman Wali Songo, bil budaya, nganggo budaya. Mila ana lagu lir-lir, terus niko wau saben malam Jumat ana lagu gundul-gundul pacul, seluku-seluku batok. Batoke ela, elo si Romo menyang Solo leole payung. Majentit. Sik sik sik. Meh kenapa kowe? Kok mung meh kudune kena sisan. Yo, niki cara budaya Wali Songo. Seluku seluku batok. Batoke ela elo si Romo menyang Solo leo lei payung pop pop pop sing tak jikuk gambare simbah iki bae. Iya umi-umi ayo ulangi tak Instagram ke pokoke Seloku, seloku. Sirama menyang Solo. Ulangi, seloku, seloku batok, batok ila ilo, siromo menyang Solo, leo lei, layok montok, macentit, lolo, lolo bang, wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip ayo ngibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام ملك الله صلاة دائمة في دوام ملك الله سلوكو سلوكو باتو إلا إلو سيرو منيان سولو لأو لأي بايون موتو سلوكو سلوكو باتو باتو Ila ilu siromo menyang Solo Majentit lolo lolo bang Wong mati Ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin Isolatan daimatan Bidawami mulkilahi Isolatan daimatan Bidawami mulkilahi Sallu ala Nabi Muhammad Niku zaman Wali Songo Begitu rene meneh, saniki nyuwun sewu yang paling terkini dan milenial saniki dakwah nganggo nopo? Nganggo medsos, media sosial. Mila aku pesen karo bocah-bocah Karang Taruna. Aku mbiyen iki sakjane wegah dolanan medsos. Tapi tak pikir-pikir, orang-orang yang tidak senang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka begitu bersemangat menyebarkan ajarannya dengan menggunakan media sosial. Awakmu cah Karang Taruna ngono kuwi. Dadi ketoke Karang Taruna tapi isine iki ngibadah. Sing diser sing api-api, ngajine Gus Miftah, ngajine sapa diser. Lah kowe sing diser mung percil yudo. Lah ana ngaji ra mok ser, lah ana lagu ndagel mok ser. Tek kuwi iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan ngono. Ngono kuwi mok ser. Pesanku kuwi bocah-bocah. Dadi apa Karang Tarunamu produktif le, kuwi dakwah. Dakwah aku dikaya Gus Miftah melalui panggung ke panggung. Kue gak ngu HP wis dakwah. Oh saiki medsos ini mau galau tok. Soteng ini ngangkringan. Maklum tanggal tua. Halah halah. Apa? Ngunuhi putus pacare. Walah aku tanpamu. Seperti juga kucing tanpa karet. Ambiar. Dadi wong tuamu nukoke HP kuwi ya semangat. Ngaten Bu nggih. Awake dhewe niki nyuwun sewu, senajan njenengan sepo-sepo kula kandhani supaya anake didukung tenanan iki. Suwe-suwe niku akidah Ahlussunnah Wal Jamaah iki iso entek tenan. Gara-gara napa? Begitu banyak orang-orang yang tidak suka dengan akidah-akidah kita. Kula niku lak sanggon-gon sak niki sing ra seneng karo dakwae kaya model kula ngoten iki dionek-onekke wong sanggon-gon. Lah kula ya ora masalah. Kula niku dionek-onekke wis makanan sehari-hari. Dimusuhi ketok sektine, difitnah ketok ambue. Oh. Dadi lak kula niku dimusuhi lara malah dadi sehat. Ngono. Lak kula ana sing seneng ra seneng kali kula niku vitamin. Serapopo. Lho, mungkin apa mboten? Uang niku lak ra seneng karo awake dhewe, yang dia lakukan apa? Bendina lak ngomongke awake dhewe ta? Berarti lak uripe awake dhewe luwih penak daripada sing ngomongke. Wong awake dhewe ra tau ngandake kono, kono bendina ngandake awake dhewe. Melak kula dimusuhi dadi vitamin ora apa-apa. Kiai-kiai niku mbiyen jarang sing seneng kali kula niku jarang. Kasane niki jarang seneng kali kula. Kiai kok seneng kali kula niku kiai keblasuk. Rata-rata ra seneng kali kula. Kalau model kula niku ra seneng. Wis bocah uraan, gondrong sobone ning kafe. Wis ganteng gaul wis seneng lah pokoke. Tapi midrot kula niku vitamin. Tapi Mbah Muslih, kula kelingan dawuh Mbah Yasin Blitar, Mas Muni. Kula niku umur 5 tahun disowanke kali abah kula teng Blitar ngene Mbah Yasin. Mbah Yasin niku ngendikan apa? Kula umur 5 tahun. Ngomong kali abah kula ngeten, dawuh ngeten. Eh Pak Kiai, ngomong kali bapak kula. Sesuk anakmu iki, lak kiai sepuh bakal seneng karo anakmu. Ning lak kiai-kiaian ora bakal seneng karo anakmu. Kula titeni kok. Lak kiai-kiai sepuh niku ora tata kali kula seneng. Kaya ning Yogya, kiai sepuh sakniki, Kiai Najib, kerapiak kali kula seneng. Abah Luti Pekalongan kali kula seneng. Abah Sarip Sragen kali kula seneng. Sing kiai-kiai sepuh ngoten lho seneng kali kula. Tapi lak sing kiai-kiai enom niku wis musuh dianggap musuh kula niki. Oh. Lho. Lah ngajak sayangan aku salah. Aku luwe ganteng, luwe sugih, bojoku luwe ayu. Ngopo? Ngajak saingan yang salah, keles. Ayo jam aku tua-tua luwe oke yo ra. Senajan tenan ngarepe kiye tungkae slonjorke yo ra. Ora apa. Lah dakwah dengan media sosial niku kudu jenengan dukung. Senajan wong tua-tua kaya jenengan niku ora duwe media sosial. Carane pripun? Anake ning omah lak nggo HP diarahke. Diarahke supaya HP-ne menika ana manfaate. Duwe Facebook ya ana Facebook sing manfaat le. Orang gendol, orang gembribiki cewek-cewek 80 jutaan. Apa kowe iki kuat kowe gratisan ana sing gelem 80 juta. Lah kaya aku sing gratis yo akeh. Wong binaanku ngono kuwi kok. Tapi kan aku emoh. Aku wingi ngajine sarekem terakhir kaya mulai tikir-tikir ngliwati kamare mbak-mbak nembe dandan bajune seksi. Monggo Gus pinarak. Waduh. Arep mampir wis kadung kondang ngono to. Ndak konangan ngono. Ora mampir kok ketoke mbliding ngono. Akhirnya sing kula keng makili Pak Asmuni akhirnya kono mangkat ta kok. Pak Asmuni takon mangkat malah aku sangoni no ala cilaka iki aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor sini ku. Nomor loro, pesan kula kali wong tua supaya anak-anak iso maju. Jangan pernah bebani anakmu soal dunia. Mila pesene Mbah Maimun Zubair niku nyuwun sewu, kowe lelak golek bojo, aja golek wong wedok sing seneng karo donya. Aja golek wong wedok sing pinter blonjo. Lah Mbah Maimun Zubair. Wong wedok kok pinter blonjo. Wis nuwe kene kok kae. Entek-entek iki. Apa meneh bakul bol pitik niku suwe ati-ati. Jenenge Siwa cangkemmu, Gus, Gus. Jangan bebani apapun. Contoh wong tua niku bebani anak. Contoh wong tua bebani anak. Anak disekolahke, anak dipinterke, anak digedhekke. Begitu wis gedhe, begitu wis pinter, kadang-kadang wong tua ngomong napa? Ndelalah anake nganggur nyambut gawe. Kadang-kadang wong tua ngomong napa? Walah lele kuwi goblok tak pinterke, cilik tak gedhekke. Mbahasan kerampung kuliah nganggur. Gek kowe iki kapan bales budine wong tuamu? Enten mboten wong tua sing model ngoten niku. Niku salah napa bener? Salah. sekolah kewajibane wong sekolah, wong tuane ku nyekolahke anak, anak niku kewajibane belajar, guru kewajibane mulang. Soal sesuk anak dadi napa mboten urusane wong tuwa, mboten urusane anak, urusane Gusti Allah. Ora ngonek-ngonekke anak, anak sekolah ke seluruh. Saiki kon ngecat janggutku supaya ireng ora iso yo apa umpamane. Aja niku. Urusane Allah, ora percaya mulia, mulia ora percaya kono mulia ngono. Ora kena wong tuane ku nuntut macam-macam. Lak sing dituntut kula iki goblok tapi pinterke cilik tak gedheke mbasan gedhe ra sapa penganggur kapan balas budine wong tuamu tak jawab. Ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok ngapa? Dididik mawon sing bener. Wong tuwa niku ora kena njaluk-njaluk karo anak, anak wajib ngerti karo wong tuwa. Dadi sesuk wong tuwamu ora usah njaluk-njaluk, awakmu pangerten le ngono carane. Insyaallah yen model ngoten niku generasine awake dhewe niki dari dulu sampai besok akhir zaman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun jam 3:30 pengajian men rampung alhamdulillahirabbil alamin. Monggo donga munajat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sing urung donga munajat ki mulih bokonge udunen delok wae. Yo hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا pindah malih hasbi rabbi ma fi qalbi khairullah nur muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adad ramdir raqi salat dan tersugu nabi amin ali taufik wa duballighu nabil khudura ila baitil adik wa ziyaratan qabri wa qabri abi bakr siddiq wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin darakan sugeng kundur wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.